السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini, membaca kitab Sahih Muslim, kitab Fadailis Sahabah, keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab yang ke-30, yaitu min babu fadaili Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bab keutamaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anak paman Nabi. Abdullah ibnu Abbas ibni Abdul Muttalib, Abdullah bin Abbas adalah salah satu dari empat Abdullah, salah satu dari empat Abdullah atau orang yang bernama Abdullah dari remaja-remaja sahabat atau sahabat-sahabat kecil. Ada empat sahabat-sahabat kecil yang bernama Abdullah, yang keempat-empatnya adalah perawi-perawi hadis. Yang pertama beliau Abdullah bin Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Zubair, dikenal dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah. Empat Abdullah dari kalangan sahabat-sahabat kecil, karena mereka lahir pada umumnya setelah hijrah atau ketika hijrah. Ya, seperti Abdullah bin Zubair. Ya, jadi mereka tergolong sahabat-sahabat kecil. Sebelum hijrah mungkin tidak berapa lama, kemudian ada yang lahir setelah hijrah. Kalau setelah hijrah berarti di zaman Nabi umurnya 10-an tahun. Ya. Jadi mereka adalah sahabat-sahabat Nabi dari kalangan anak-anak. Ada lagi yang bernama Abdullah, tetapi sudah besar seperti Abdullah bin Mas'ud. Ini muhajirin. Tergolong Abdullah yang besar karena dia termasuk muhajirin yang hijrah, yang masuk Islamnya jauh sebelum hijrah. merasakan, melihat, menyaksikan, mengalami beratnya memperjuangkan keimanan. Ya. Abdullah bin Abbas adalah sahabat Nabi dari kalangan anak-anak yang menjadi salah satu dari atau termasuk salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ya. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Amr, ya. Kemudian istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ada satu orang lagi yang siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala. Abu Hurairah radhiyallahu taala. Baik, kita baca hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Abdullah bin Abbas. Hadis yang pertama nomor 6318. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Zuhair bin Harb wa Abu Bakr bin Nadhr qala haddatsana Hashim bin al-Qasim qala haddatsana Warqa ibn Umar al-Yashkuri qala sami'tu Ubaydallah ابن أبي يزيد يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء فوضعت له وضوءا فلما خرج قال من وضع هذا في رواية في رواية زهير قالوا وفي رواية أبي بكر قلت ابن عباس قال اللهم فقهه اللهم فقهه. Itulah yang hadisnya. Hadis ini isinya cuma itu, اللهم فقهه. Itu hadis Nabi SAW yang didahului oleh cerita. Ada sebab wurudnya. Doa ini ada sebab wurudnya, sebab munculnya doa ini, yang diceritakan langsung oleh beliau, Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas bahwa Nabi SAW atal khala, pernah datang ke tempat buang hajat. Khala asal maknanya adalah hamparan, tempat yang nyaman untuk menjongkok. Ya. Tempat yang nyaman untuk jongkok dahulunya namanya khala, di padang pasir. Karena kalau tidak nyaman jongkok juga tidak nyaman buang hajat. Jadi dipilih tempat yang rata, yang tidak banyak batu-batunya. Ya, itu yang dimaksud dengan kata khala, asalnya dalam bahasa Arab, tetapi akhirnya digunakan untuk tempat buang hajat. Ya, saya pertama kali belajar bahasa Arab waktu di pondok pesantren dahulu, WC itu pertama kali kita tahu bahasa Arabnya adalah ini, al-khala. Kita seketika itu tidak tahu asal kenapa dikatakan khala. Sementara di zaman Nabi tidak ada WC. Tidak ada tempat khusus yang ada dindingnya, ada pintunya. Ya. Dia dahulunya orang buang hajat di tempat terbuka. Ya, tempat terbuka atau di belakang pagar. Ya, tuntunan Nabi dalam buang hajat seperti yang dijelaskan oleh Anas radhiyallahu taala, yang pertama menjauh dari orang banyak. Jadi ketika dia keluar dari ke padang pasir itu sejauh-jauhnya dari orang. Kemudian kalaupun dekat ditutup dengan kain. Seperti yang biasa dilakukan oleh para sahabat berdiri kemudian menutupi Nabi dengan kain. Ya. Atau yang ketiga adalah mencari kebun-kebun yang ada pagarnya, ada temboknya. Ya. Sehingga bisa menutupi diri dari pandangan orang. Karena buang hajat itu tuntunannya, adabnya adalah tidak terlihat oleh orang. Ya, baik terlihat kita sedang buang hajatnya, atau yang sangat fatal sekali terlihat aurat. Ya, terlihat aurat. Makanya kholak itu asal maknanya yang tadi kita jelaskan. Jadi suatu ketika Nabi pergi ke tempat buang hajat, kemudian di antara sikap para sahabat kepada Nabi SAW yang menunjukkan betapa besar kecintaan mereka kepada Nabi adalah melayani Nabi. Ya, melayani Nabi. Abdullah bin Abbas di sini bercerita, fawadatu lahu wudu'an. Maka aku letakkan untuk Nabi wudu. Wudu. Wudu itu bukan wudu bahasa kita ya. Kalau wudu bahasa kita apa? Bendungan. Ya. Dalam bahasa Arab ada kata-kata yang bila berubah harakat awalnya, satu kata yang sama bila berubah harakat awalnya panas. Maka berubah maknanya. Seperti sahur. Sahur itu kan bahasa Arab. Ya. Saya jadi teringat ketika berbicara tentang bahasa Arab yang dimasukkan ke bahasa kita. Sekarang ini orang fobi dengan Arab. Ya. Fobia terhadap Arab ini luar biasa. Sementara sekian banyak dalam bahasa dari bahasa kita ini yang diambil dari bahasa Arab. Ya. Yang diambil dari bahasa Arab. Seperti tadi sahur. Ya. Bahasa Arab asalnya. Dalam bahasa Arab itu sendiri, sahur ini huruf awal sinnya itu bila berubah harakatnya, berubah maknanya. Kalau yang sahurnya adalah makanan yang disantap ketika sahur. Sementara suhur ada berubah harakatnya? Ada. Sinnya berbaris depan. Dhammah, suhur. Itu pekerjaan. Pekerjaan makan sahur namanya suhur. Makanan yang disantap ketika sahur itu namanya sahur. Ya. Makanya hadis Nabi SAW yang dijelaskan para ulama, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena pada makanan sahur itu ada keberkahan. Jadi sahur, makanan yang disantap di waktu sahur itu makanan yang berkah. Ya. Kembali kita kepada wudu, hampir sama dengan sahur. Kalau pekerjaannya apa? Wudu. Ya. Dalam bahasa Arab, pekerjaan melakukan aktivitas yang diperintah oleh Allah sebelum salat yang merupakan syarat sahnya salat, wudu. Adapun air yang digunakan untuk berwudu, wudu. Nah, ini yang diungkapkan, yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Fawadatu lahu wudu'an, bukan wudu'an. Ya. Karena wudu'an itu pekerjaan. Sementara wudu'an air yang digunakan untuk berwudu. Maka aku letakkan untuk Nabi yang sedang buang hajat tadi air wudu. Ya. Jadi sudah tersedia. Untuk istinjaknya sudah di bawah. Tetapi setelah Nabi SAW biasanya setelah buang hajat berwudu. Maka diletakkanlah air wudunya tanpa diminta. Tapi ini adalah bukti betapa besarnya perhatian, kecintaan, pelayanan para sahabat kepada Nabi SAW. Maka aku letakkan untuk Nabi wudu'an. Falamma kharaja, maka tatkala Nabi keluar dari tempat buang hajat, selesai dari buang hajat, qala, Nabi bertanya setelah melihat, ini air dari siapa? Dari siapa? Tidak ada yang tahu. Karena ketika itu Nabi mungkin datang perginya sendiri. Abu Abdullah bin Abbas melihat dari kejauhan. Maka ketika dia melihat ada air wudu sudah tersedia, Nabi bertanya, man wada'a hadha? Siapa yang menyediakan ini? Yang meletakkan air ini di sini? Atau menyediakan? Fi riwayati Zuhair, dalam riwayat Zuhair. Zuhair itu gurunya Imam Muslim yang pertama. Ya, di sini ada dua orang guru Imam Muslim. Yang pertama Zuhair bin Harbin. Yang kedua Abu Bakar ibn Nadhar. Dua guru Imam Muslim. Dari dalam riwayat gurunya yang pertama Zuhair adalah lafaznya qalu. Para sahabat yang ketika itu ada di tempat, ya, yang mungkin menyaksikannya. Wa fi riwayati Abi Bakrin, Abu Bakar ini gurunya yang kedua, Abu Bakar bin Nadhar. Dalam riwayat Abu Bakar, qultu. Jadi yang menjawab di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama siapa? Beberapa orang sahabat yang ketika itu menyaksikan Abdullah bin Abbas meletakkan dan menyediakan air itu. Setelah mendengar jawaban pertanyaan Nabi, siapa yang menyediakan air ini? Dan kedua gurunya Imam Muslim berbeda riwayatnya. Yang gurunya yang pertama mengatakan qalu, apa artinya? Mereka menjawab. Sementara dalam riwayat gurunya yang kedua qultu, saya menjawab. Siapa? Abdullah bin Abbas. Yang ketika itu juga ada di sana. Dan ini tidak merubah hukum. Ya, cuma amanahnya Imam Muslim dalam meriwayatkan hadis. Ya. Dan kekuatan hafalannya yang sangat luar biasa. Ya, karena tidak berpengaruh apa-apa, tetapi karena dia mendapatkan berbeda dari kedua orang gurunya, dia sampaikan. Satu gurunya mengatakan qalu, satu lagi mengatakan qultu, yaitu Abdullah bin Abbas. Qultu Ibnu Abbas. Ya, yang melakukannya adalah Ibnu Abbas. Ya. Jadi Abdullah bin Abbas ketika kalau seandainya dia yang menjawab, maka dia tidak mengatakan saya. Tetapi dia mengatakan siapa? Ibnu Abbas. Ya, tidak menyebutkan bahwa yang meletakkan saya. Dia hanya menyebutkan nama. Kalau yang lain tadi qalu, mereka tidak ada masalah. Ibnu Abbas yang melakukannya ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan atau mengucapkan, membacakan, mendoakan. Ya. Nabi SAW mendoakan orang yang tadi yang menyediakan air, Allahumma faqihhu. Ya Allah, jadikanlah dia faqih. Atau pahamkanlah dia. Ya, berilah dia ilmu fikih. Maksudnya fikih di sini bukan ilmu fikih syariat, tetapi ilmu agama. Ya, pahamkanlah, faqihkanlah dia. Inilah doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas. Dan inilah di antara keutamaan Abdullah bin Abbas, doa Nabi. Ya, doa Nabi. Mendapat doa dari Nabi, keutamaan. Ya, mendapatkan doa dari Nabi keutamaan. Yang pertama, karena yang berdoa itu manusia yang paling mulia. Yang kedua, doa-doanya ya, mustajab. Doa-doanya mustajab, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. kemudian menunjukkan betapa besarnya perhatian Nabi kepada yang didoakan. Ya, besarnya perhatian Nabi kepada yang didoakan. Kemudian yang keempat, dalamnya kandungan doa Nabi. Ya, dalamnya kandungan doa Nabi. Ungkapannya sangat pendek sekali, tetapi kandungannya luar biasa. Dan itu yang nampak nyata dalam Abdullah bin Abbas, dalam pribadi Abdullah bin Abbas. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi tadi ternyata dikabulkan oleh Allah, maka Abdullah bin Abbas menjadi ulama yang berilmu, luas ilmunya, bahkan menyaingi mereka-mereka yang sudah tua-tua. Terjadi sebuah peristiwa di zaman Umar bin Khattab, yang Umar sangat mengenal di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Umar sangat mengenal radhiyallahu ta'ala luasnya ilmu Abdullah bin Abbas, walaupun usianya ketika itu masih belasan tahun. Dia kumpulkan para sahabat yang sudah tua-tua, Ashabu Badr, mereka yang ikut perang Badar, dan mereka orang-orang yang luas ilmunya. Kemudian dimintanya Abdullah bin Abbas untuk ikut serta duduk di majelis tersebut. Mereka yang sudah tua-tua ini melihat Abdullah bin Abbas heran sekali. Ini kok anak kecil juga dimasukkan berkumpul bersama kita. Kata mereka, bertanya-tanya. Ternyata Umar melakukan itu ada tujuannya. Setelah mereka berkumpul dan di situ ada Abdullah bin Abbas, Umar bin Khattab menanyakan kepada mereka tentang tafsir surat An-Nasr. Tafsir surat An-Nasr. An-Nasr, surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan yang maksudnya adalah penaklukan kota Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau hai Muhammad melihat banyak orang atau berbondong-bondong orang masuk ke agama Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah engkau memuji Tuhanmu, penciptamu, Rabbmu, dan mintalah ampun, istighfir kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia adalah yang maha menerima taubat. Kata Umar, ini menurut kalian wahai para ulama-ulama sahabat yang sudah tua-tua, apa penafsirannya? Di antara mereka ada yang mengatakan ini adalah kabar gembira. Ya. Kabar gembira atau tidak? Kabar gembira. Ya. Pertolongan, kemenangan, masuknya orang ke agama Islam dengan berbondong-bondong, kabar gembira. Sebagian lagi mengatakan tidak tahu. Sampailah setelah semuanya mendapat memberikan jawaban, Umar bertanya, adapun engkau wahai Abdullah bin Abbas, apa menurutmu penafsiran ayat ini? Kata Abdullah bin Abbas, penafsiran surat ini adalah berita duka. Ya. Adalah berita duka yang disampaikan oleh Allah kepada nabinya. Kita tahu bahwa surat ini madaniyah. Surat ini madaniyah. Surat yang turun setelah hijrah. Dan bahkan turunnya di Mekah. An-Nasr ini madaniyah. Turun setelah hijrah. Dan bahkan turunnya di Mekah. Di Mina. Ketika Haji Wada. Maksud dari kenapa ayat ini Atau surat ini maknanya adalah berita duka. Karena surat ini isyarat kepada Nabi bahwa ajalnya sudah dekat. Pertolongan dari Allah sudah nampak dirasakan oleh kaum muslimin. Penaklukan kota Mekah sudah atau belum? Sudah. Pada tahun ke-8 Hijriah. Sementara saat ayatnya ini, surat ini turun pada tahun ke-10 Hijriah. Dan orang-orang berbondong-bondong di tahun ke-9. Setelah menaklukkan kota Mekah, pulangnya Nabi dari Perang Tabuk tahun ke-8 Hijriah, atau ke-9, berbondong-bondong orang datang ke Madinah. Mengikrarkan keislaman dari berbagai penjuru dunia ketika itu masuk Islam. Sudah terlihat. Dan isyarat dekatnya atau hampir berakhirnya tugas Nabi ditekankan oleh ayat ini. Makanya Allah perintahkan dia bukan untuk bersyukur. Allah perintahkan dia untuk apa? Bertasbih dan beristighfar minta ampun. Ya. Dan inilah yang dilakukan Nabi. Dan ini tuntunan bahwa setiap selesai dari ketaatan, dari amal kebaikan, dari ibadah, relevannya atau yang sangat layak untuk dilakukan adalah beristighfar. Karena dalam ibadah itu banyak kekurangan. Lalu setelah Abdullah bin Abbas, kembali kita ke cerita, menjawab dengan jawaban bahwa surat ini adalah kabar duka, bukan kabar gembira. Umar mengatakan seperti saya menafsirkannya seperti tafsirnya kamu. Maksudnya seperti tafsir Abdullah bin Abbas. Bahwa ayat atau surat ini adalah surat duka. Surat berita duka. Dekatnya ajal Nabi. Ternyata benar. Pulang dari ibadah haji. Hanya beberapa bulan Nabi. Ya, kemudian meninggal dunia. Berakhir tahun ke-10. Di mana pelaksanaan haji wada. Muharram. Safar. Itu mulai safar itu. Nabi SAW sudah mulai sakit-sakitan. Ya. Kemudian sakit, sembuh, sakit, sembuh. Di bulan Rabi'ul Awal, Nabi semakin sering sakit. Dan bahkan beberapa hari sebelum meninggal dunia, sakitnya luar biasa. Demam panas yang sangat berat sekali. Ya. Nabi SAW berkali-kali pingsan. Ya. Sampai di hari itu, di hari Senin. Ya. Nabi SAW meninggal dunia. Tanggal 12 Rabiul Awal. Sepakat para ulama. Ya, sirah bahwa Nabi SAW meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Sementara hari lahirnya, berbeda pendapat para ulama dengan perbedaan yang sangat besar. Ya. Sangat besar. Ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, ya. Tetapi mereka sepakat hari lahirnya Nabi hari Senin. Nabi yang mengatakan dalam hadis yang sahih. Tanggalnya mereka berbeda pendapat. Tetapi meninggalnya sepakat semuanya. Meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Kembali kita ke Abdullah bin Abbas. Ini menunjukkan bahwa doa Nabi tadi dikabulkan oleh Allah. Makanya Abdullah bin Abbas menjadi ulama besar sahabat dengan usia yang muda. Sehingga murid-muridnya bertanya-tanya, kamu ini kok bisa seluas itu ilmumu? Padahal usiamu, kebersamaanmu dengan Nabi tidak lama. Ia menjawab bahwa saya memiliki, mendapatkan ilmu seluas itu dengan biqalbin aqul, dengan kalbu yang selalu berfikir, selalu mengasah, diasah. Jadi yang diasah bukan otak tapi kalbu. Aqul yang selalu mentadabbur, menganalisa, memikirkan, ya, mencari jawaban-jawaban. Ketika nanti terbentur tidak mendapatkan jawaban, akhirnya muncul sarana kedua adalah bertanya. walisanin saul, dan dengan lisan yang banyak bertanya. Makanya di antara sarana belajar agama adalah bertanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang memiliki ilmu jika kalian tidak mengetahui. Iya. Tidak mengetahui. Kenapa bertanya? Dan ini yang mengarahkan kita kepada adab bertanya. Bahwa bertanya itu untuk mengerti. Bukan bertanya untuk mencaci atau untuk merendahkan yang lain atau sekedar pertanyaan-pertanyaan yang tidak punya arti. Ya. Dan tidak sedikit dari orang-orang yang bertanya dengan tulisan, dia tulis pertanyaannya, dibawakan kepada yang ditanya dalam pengajian-pengajian, sementara ketika jawaban tiba atau tiba saat menjawab, sama sekali dia tidak peduli. Ya. Bahkan mungkin ketika pertanyaan itu dibaca, dia sudah pergi. Nah, ini orang yang bertanya yang tidak ada gunanya bertanya. Ini termasuk adab dan cara mendapatkan ilmu yang diambil dari pribadi Abdullah bin Abbas. Jadi hadis ini doa. Allahumma faqqihhu, ya Allah fahamkanlah dia kepada agama atau terhadap agama. Ada satu catatan penting dari kepribadian Nabi SAW. Nabi SAW manusia yang paling kenal balas budi. Yang paling sempurna dalam membalas budi baik orang. Makanya di kasus yang lain, dalam pekerjaan yang sama, ada salah seorang sahabat yang Nabi buang hajat, kemudian tiba-tiba sahabat ini menyediakan fasilitas setelah buang hajat. Seperti Abdullah bin Abbas ini. Disediakannya air untuk berwudu, kemudian sendal Nabi pun sudah diletakkan di tempat, ya, di tempat di mana Nabi hendak keluar dari tempat buang hajatnya. Semua kebutuhan Nabi disediakannya. Setelah selesai, Nabi berkata kepada orang tadi, sahabat ini, sal. Sal, bukan sol ya. Kalau sol, sol sepatu. Sal, minta. Ya, maksudnya minta kepada saya apa yang kamu mau. Ya. Dia diam. Karena memang dia melakukan itu kepada Nabi bukan untuk pamrih. Untuk mendapatkan balasan dari Nabi. Ini semua para sahabat demikian. Karena memang kecintaan yang luar biasa, perhatian yang luar biasa, penjagaan yang luar biasa, melayani yang luar biasa untuk Nabi SAW. Mereka tanpa pamrih. Tapi Nabi SAW orang yang paling sempurna dalam membalas budi. Dia katakan, sah, minta. Maksudnya minta kepada Nabi SAW. Ya. Dan semua sahabat tahu bahwa Nabi bila mana memberi, maka Nabi ketika memberi, beliau memberi dengan pemberian yang banyak. Pemberian yang banyak. Benar-benar royal ketika memberi. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini ketika Nabi ulang kembali, ya, mintalah, barulah dia minta, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya, ini cerdasnya dia menjawab permintaan Nabi. Saya meminta kepadamu agar dia sahabat biasa. Cuma cintanya yang luar biasa kepada Nabi yang membuat dia melayani Nabi SAW. Tahu apa yang akan dilakukannya kepada Nabi SAW. Walau hanya menyediakan air untuk berwuduknya, menyediakan fasilitas setelah berwuduk, menyiapkan sendalnya, alas kakinya, untuk mengelap, ya, disediakannya. Itu yang dia bisa lakukan sebagai bukti cintanya kepada Nabi SAW. Tetapi ketika diminta oleh Nabi, dia meminta sesuatu kepada Nabi, dia tidak pikirkan dunia. Di dunia ini kalau sebanyak apapun yang diberi oleh Nabi akan habis semuanya. Lalu dia meminta apa? Dia tahu kalau seandainya untuk bersama dengan Nabi di dunia sudah. Dia sudah berhasil mendapatkannya, hidup bersama. Kemana Nabi pergi dia ikut. Tapi dia berpikir andai kata nanti di akhirat dengan kedudukan iman Nabi, kemuliaan Nabi, sementara saya begini, khawatir dia tidak bersama Nabi lagi. Maka itu yang dimintanya. Ya Rasulullah, saya meminta agar saya bisa tetap bersamamu di surga. Dekat denganmu. Murafaqataka fil jannah. Subhanallah, ini cerdas. Ya, para sahabat itu bukan orang yang membeo semata. Sebagaimana dituduhkan kepada mereka oleh orang-orang yang tidak mengagungkan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya memuji para sahabatnya sementara mereka merendahkan. Para sahabat itu orang yang cari selamat saja. Ikut, pokoknya ikut. Ya, itu yang mereka tuduhkan. Pokoknya ikut. Kalau ikut selamat. Tidak pernah berpikir, tidak pernah menganalisa. Makanya mereka mengatakan, ini istilah yang diungkapkan oleh orang-orang yang merasa berakal, cerdas, menuduh para sahabat itu, tariqatus salaf aslam. Metode beragamanya orang dahulu, itu maksudnya para sahabat itu hanya mencari selamat. Ya, mencari selamat. Kalau ikut Nabi, selamat. Tidak perlu memikirkan, pokoknya membeo saja. Itu yang mereka tuduhkan. Sementara tariqatus al-khalaf, yaitu setelah para sahabat, itu a'lam wa ahkam. Yang paling cerdas, yang paling bijaksana. Karena mereka memikirkan, mereka berpikir. Mereka menganalisa, intelektual mereka luar biasa. Sampai-sampai ketika setiap berbicara tentang agama, menurut saya, untuk menonjolkan bahwa mereka memiliki intelektual yang luar biasa. Adapun ayat dipelintir, dibawa kemana-mana, agar mereka terkesan apa? Cerdas. Ya. Ini bukan muncul sekarang, tapi sudah muncul dari dahulu. Dari masa penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. Mulai dari masalah akidah. Ini lihat bagaimana jawaban sahabat yang kita ceritakan tadi. Dia bukan orang yang terpelajar dan bukan golongan para sahabat yang selalu dekat, yang selalu duduk di majelis taklim Nabi. Tidak, dia hanya sekedar melayani Nabi. Tetapi ketika muncul pertanyaan atau permintaan Nabi untuk meminta sesuatu kepadanya, kecerdasannya yang membuat jawabannya benar-benar bermakna. Saya hanya ingin untuk tetap bersamamu, bukan hanya di dunia ini ya Rasulullah, tetapi nanti juga di surga. Ini yang cerdas. Ini yang cerdas. Walaupun dia tidak pernah mengecap pendidikan, mungkin duduknya di majelis Nabi tidak seberapa, mungkin hafalan hadisnya tidak seberapa, tetapi cerdas yang luar biasa. Kecintaan kepada Allah Rasulnya, hakikat dari kebahagiaan, ia kenal. Maka Nabi SAW, tidak ada yang lain yang kamu minta? Kata Nabi kepadanya, awa ghairuhu? Apa tidak yang lain? Harta kek? Rumah kek? Pakaian kek? Yang bisa kamu manfaatkan di dunia? Kata Nabi, katanya, itu saja. Ya. Huwa dzak. Itu yang saya minta. Kata Nabi kepadanya, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu saya agar kamu bisa mendapatkan itu dengan memperbanyak sujud, maksudnya salat. Ya, salat sunnah. Dan ini kalau seperti itu kaidahnya, maka dia terbuka. Bukan Nabi SAW tidak mengatakan kepada sahabat itu, engkau akan mendapatkan, saya akan bersamamu nanti. Dah, Nabi SAW memberikan ikhtiar, ada sebab. Dan karena sebabnya itu terbuka, maka kesempatan untuk yang lain pun terbuka. Untuk bisa bersama Nabi, banyak sholat. Terbanyak untuk melakukan ibadah sholat. Di samping sholat-sholat fardu tentunya, kemudian sholat-sholat sunnah. Ini yang mungkin sama dengan kisah Abdullah bin Abbas yang garis bawah yang kita tekankan tadi adalah bagaimana sempurnanya Nabi dalam membalas budi baik orang. Ya. Dia tidak mau gratis begitu saja. Ya. Dia tidak mau menerima begitu saja dan dia membalas kebaikan. Dia yang mengatakan, apabila dalam hadis yang sahih, bila mana ada orang yang berbuat baik kepadamu, fakafi'u, maka balaslah perbuatan baik tersebut. Bila mana engkau tidak punya, tidak memiliki sarana untuk membalasnya secara materi, maka doakanlah sebanyak-banyaknya sampai kamu merasa benar-benar sudah membalas budi baik orang tersebut. Subhanallah. Ini mungkin sesuatu yang berhubung dengan ibu-ibu ya. Istri saya itu dia ikut program hafalan Al-Quran dari Masjid Nabawi secara online. Ya, dia banyak teman-temannya dari berbagai negara, ada dari Mesir, dari Yaman, dari Suriah, dari Amerika. Ada yang dari Saudi itu ibu-ibu yang sudah tua dan saya seringkali tersentuh mendengarnya. Subhanallah, bagi doanya kepada gurunya yang luar biasa. Ya, setiap kali memulai menyetor hafalannya atau mengulangi hafalannya, dia sudah tua. Mungkin dia umurnya di atas 55 tahun. Ya. Doanya yang kita saja yang mendengar, padahal bukan untuk kita, tapi untuk gurunya, yang lebih muda, jauh lebih muda dari dia. Subhanallah. Dia tahu bagaimana besarnya jasa gurunya kepadanya. Belum lagi dia menyetor, dia sudah mendoakan. Semoga engkau dimasukkan oleh Allah ke surganya, diampuni dosa-dosamu, dilapangkan rezekimu, diberi kesehatan kepadamu dan keluargamu. Sekian lama berdoanya. Nah, kemudian setelah selesai nyetor pun, doanya kembali. Setiap dia melakukan itu memang kita yang mendengarnya merasakan doa itu memang keluar dari dalam sanubarinya. Dan tidak pernah setiap kali setoran itu doa terus disampaikannya. Seakan-akan kalimat doa itu terkumpul di kepalanya, di hatinya, sehingga dia tinggal keluarkan saja. Tidak perlu dia menyusun-nyusun kata. Ini betul-betul pengamalan terhadap hadis Nabi SAW. Fakafi'u. Dia tidak bisa membalas dengan harta. Ya, tetapi dia bisa membalas dengan doa sebanyak-banyaknya. Kebaikan untuk orang-orang yang telah berjasa kepadanya. Subhanallah, ini sebagai inspirasi. Ya, bagi kita, bila mana memang kita tidak bisa membalas dengan materi apa yang telah dilakukan oleh orang kepada kita dari kebaikan, maka balaslah dengan doa. Fakafi'u. Kata Nabi SAW, bila kamu tidak mendapatkan apa yang kamu gunakan untuk membalasnya, maka doakan kebaikan dengan sebanyak-banyaknya sampai kamu merasa puas dengan doamu sendiri. Ya. Meminta untuk kepada untuk masukkan ke dalam surga. Diharamkan dari neraka. Ini doa yang luar biasa. Jauhkan dari mara bahaya. Lapangkan rezeki. Mudahkan segala kesulitan. Ya. Kepada orang yang siapapun juga yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Kembali kita kepada doa Nabi SAW yang luar biasa. Pelajaran kita adalah Nabi membalas kebaikan-kebaikan. Padahal kebaikan Nabi kepada kita umatnya tidak akan terbalas oleh kita. Kecintaannya kepada kita umatnya tidak akan tertandingi oleh cinta kita kepadanya. Sekian banyak dari antara kaum muslimin yang pencintanya kepada Nabi hanya sebatas pengakuan. Mengaku cinta tetapi pembuktian dalam cinta kepada Nabi itu kurang. Dan bahkan mereka merasa, dan bahkan mereka melakukan atau membuktikan cinta dengan cara yang tidak diinginkan oleh Nabi SAW. Memujinya, mengangkat derajatnya sampai ke derajat Allah SWT. Ada orang yang memuji Nabi, yang menyandingkan Nabi dengan Allah SWT. Dia merasa bahwa dia sudah begitu memuji Nabi. Ya. Mengatakan bahwa Nabi SAW ilmunya sama dengan ilmu Allah. Mengetahui lauhil apa yang tertulis di lauhil mahfuz. Bahwa kekayaan Nabi adalah kekayaan dunia secara isi-isinya. Nabi memiliki langit dan bumi. Padahal Nabi SAW makhluk yang dicipta oleh Allah SWT. Tidak punya apa-apa. Ya, ketika meninggal dunia, baju besinya tergadaikan pada salah seorang wanita Yahudi. Yang dia berhutang 30 sok gandum untuk nafkah istri-istrinya. Belum terlunasi oleh dia, gadaian masih di sana. Ketika meninggal dunia ditebus oleh siapa? Oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itulah radhiyallahu anhu. Itulah Nabi SAW. Bagaimana pula dia memiliki langit dan bumi? Wa inna min ulumika wa inna min judika dunya wa dhurratiha. Bukanlah bumi dan langit, dunia dan akhirat. Ya. Ini kan pujian yang tidak diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama ana abdun, sesungguhnya saya hanya seorang hamba, kata beliau dalam hadis yang sahih. Faqulu Abdullahi wa Rasul, katakanlah saya ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ketika ada seseorang yang menggigil, tegak berdiri di hadapan Nabi karena apa? Karena merasa kewibawaan Nabi, karena takut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tenangkan. Tenanglah wahai pemuda. Sesungguhnya engkau berhadapan dengan seseorang yang ibunya pemakan daging kering, orang biasa. Ya. Innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid. Ya. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab, ketika Nabi pisah ranjang dengan semua istrinya selama satu bulan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tempat, kembali ke rumah pribadinya, membuat rumah pribadi, didatangi oleh Umar bin Khattab, di rumah itu kosong, tidak ada apa-apa. Ya. Ada bekas kulit bejana yang terbuat dari kulit yang sudah selesai disamak. Ada kulit yang masih digantung yang selesai disamak, belum digunakan untuk, belum dibuat kendi. Dan dia tidur di atas lapisan pelepah kurma atau daun kurma, membekas di badannya. Ya. Umar bin Khattab menangis sedih melihat kondisi Nabi. Dilihatnya rumahnya kosong, tidak ada perabot. Ada beberapa periuk untuk masak. Dia menangis membayangkan betapa penguasa-penguasa dunia hidup dalam kemewahan mereka. Melihat Umar menangis, Nabi bertanya, kenapa engkau menangis wahai Umar? Kemudian Umar menjelaskan alasannya, ya Rasulullah, sungguhnya para raja, penguasa hidup dalam kemewahan dunia, sementara engkau Rasulullah. Rasulullah hidup dalam kondisi yang seperti ini. Kata Nabi SAW, apakah engkau tidak rida? Tidak rela dunia diberikan kepada mereka, ya, sementara mereka nanti tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya. Itulah Nabi SAW. Mana mungkin Nabi SAW memiliki dunia dan akhirat. Jadi memuji Nabi pun harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Itu satu-satunya hadis yang ada di bawah bab ini. Kemudian kita lanjutkan. Banyak pelajaran-pelajaran yang lain yang mungkin bisa kita petik dari kisah ini. Dan bukan hanya satu kali doa ini yang diucapkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Ya. Bahkan secara khusus Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas, wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah ia ta'wil, maksudnya tafsir. Bukan ta'wil mimpi, tetapi tafsir Al-Quran. Maka Abdullah bin Abbas merupakan pakar tafsir sahabat. Salah satu dari pakar tafsir sahabat. Maka dia punya madrasah, punya sekolah tafsir. Guru, murid-muridnya, lulusan-lulusan madrasahnya luar biasa. Ya. Banyak. Qatadah, Mujahid bin Jabur, Abul Aliyah, dari generasi tabi'in, mereka lulusan madrasah tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan yang berkenaan dengan kemuliaan Abdullah bin Abbas atau keutamaannya hanya satu itu saja, dan ini sudah luar biasa. Doa Nabi, Allahumma faqihu. Kemudian kita pindah ke bab berikutnya. Bab min fadaili Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Ini termasuk dari empat orang tadi ya, yang bernama Abdullah dari kalangan anak-anak, bisa dikatakan remaja sahabat atau anak-anak kecil dari kalangan sahabat yang menjadi ulama, perawi hadis Nabi SAW. Abdullah bin Umar ibn Khattab, ya. Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, dan dia salah satu juga yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi dari tujuh sahabat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama 6319. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Rabi' al-Ataki wa Khalaf bin Hisham wa Abu Kamil al-Jahdari. Tiga orang ini guru Imam Muslim, kulluhum an Hammad bin Zaid. قال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت في المنام. Ini cerita Abdullah bin Umar. Saya bermimpi. رأيت في المنام Jadi kata-kata bermimpi ini dalam bahasa Arab ada dengan kata-kata ra'aitu atau ara fil manam. Seperti perkataan Nabi Ibrahim. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Wahai anakku, saya bermimpi. Ini maksudnya. Dan bisa dikatakan ahlumu, halama yahlumu, bermimpi. Kata Abdullah bin Umar, ra'aitu fil manam, saya bermimpi. Kana fi yadi kit'ata istabraqin. Dalam mimpi itu saya merasa melihat atau di tangan saya ada sepotong kain. Istabraq, kain sutra. Ya. Kain sutra. Atau sehelai. Sehelai kain sutra. Walaysa makanun uridu minal jannati illa tarat ilaih. Ya. Jadi dia dalam mimpi itu merasa berada di surga. Di tangannya ada sehelai kain sutra. Tidak ada tempat di surga itu yang saya inginkan kecuali kain itu terbang ke sana. Menuju tempat yang saya inginkan. Saya melihat tempat di surga yang saya inginkan. Misalnya pemandangan atau taman yang banyak buah-buahannya. Kain sutra yang di tangan saya itu terbang ke sana untuk saya tuju ke sana. Menunjukkan arah kemana saya inginkan di surga. Ya. Qal, kata Abdullah bin Umar, faqasastuhu ala Hafsata. Mimpi saya itu saya ceritakan kepada Hafsah. Siapa Hafsah? Ya, saya tahu istri Nabi. Siapa Hafsah? Saudari Umar. Ya. Kalau dia istri Nabi berarti dia lebih tua. Ya. Hafsah ini lebih tua berarti kakaknya Umar, Abdullah bin Umar. Hafsah bintu Umar, istri Nabi. Ya, radhiyallahu ta'ala anha anhuma. Dan bahkan dengan gelar dari Hafsah ini, maka dia Umar bin Khattab dikunyahi oleh Imam Nawawi ketika di hadis kedua. Hadis pertama atau kedua, saya lupa. Hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Ini juga dari hadis Umar. Ya. Abu Hafsin Umar bin Khattab. Abu Hafsin Umar bin Khattab. Jadi Hafsah ini saudarinya Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar bermimpi dengan mimpi tadi. Lalu dia ceritakan kepada kakaknya, Hafsah bintu Umar, istri Nabi. Ya. Faqassathu Hafsatu ala Nabi SAW. Lalu Hafsah menceritakannya kepada suaminya. Hafsah menceritakannya kepada suaminya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menta'wil mimpi tadi dengan mengatakan ara Abdullah rajulan salihan. Saya melihat dengan mimpi tadi bahwa Abdullah adalah seorang laki-laki yang saleh. Ya. Ini penilaian Nabi berdasarkan mimpi. Jadi mimpi itu mimpi baik. Dan takwilnya bahwa Abdullah bin Umar calon penghuni surga. Dengan takwil bahwa dia adalah seorang laki-laki yang baik. Dan benar, Abdullah bin Umar adalah seorang laki-laki yang baik. Seorang sahabat kecil yang luar biasa kebaikannya, walaupun dia dari kalangan anak-anak, tetapi luar biasa jasanya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, radhiyallahu taala anhuma. Jadi hadisnya adalah ara anna Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar rajulan salihan. Ini penilaian Nabi untuk Abdullah bin Umar mentakwilkan mimpi yang dilihat oleh Abdullah bin Umar di dalam tidurnya. Hadis yang kedua, ada tiga hadis ya. 6320. Kemudian hadis yang terakhir 6321. Ya. 6320 Imam Muslim mengatakan haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Abdu bin Humaidin wal lafdhu li Abdin qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Salim an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kata Abdullah bin Umar bercerita, orang-orang kalau di zaman Nabi bermimpi, maksudnya bila mana seseorang bermimpi ketika Nabi masih hidup, maka mereka menceritakan isi mimpinya kepada Nabi. Untuk apa? Untuk minta ta'wil. Maka Abdullah bin Umar fatamannaitu an ara ru'yan aqussuha ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun bercita-cita ya untuk bisa pula bermimpi atau ada mimpi yang saya akan kisahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, qal wa kuntu ghulaman shabban azaba. Dan saya adalah seorang remaja muda yang masih azaban, ya, masih single, ya. Ya. masih remaja menginjak dewasa, belasan tahun, mungkin 15, 16 tahun. Pemuda karena memang kekuatan yang luar biasa, azaban belum menikah. Ya. Itu cerita Abdullah bin Umar. Wa kuntu anamu fil masjid ala ahdi Rasulullah SAW. Dan di zaman Nabi saya tidurnya di masjid. Sama dengan orang-orang di kampung-kampung dahulu. Kalau usia-usia seperti itu, tidurnya di masjid, di surau. Ya. Ya. Dan itu yang terjadi di zaman Nabi SAW. Karena di masjid kan sudah ada ashabus suffah. Ya. Sudah ada orang yang memang tempat tinggalnya di masjid. Tetapi pemuda-pemuda, sahabat-sahabat yang masih muda-muda, nanti mereka pun kalau malam tidur di masjid. Termasuk Abdullah bin Umar. Wa kuntu anamu fil masjid ala ahdi Rasulullah SAW. Fara'aitu fil naumi. Maka saya pun bermimpi, ka'anna malakaini akhadani, seakan-akan dalam mimpi itu dua malaikat memegang saya, fadhahaba bi ilan nar, lalu membawa saya ke neraka. Fa idza hiya matwiyatun katayil bi'ri. Ya, ternyata ketika sampai di neraka, neraka itu dilipat atau digulung atau ditutup seperti sumur ditutup. Ya, di sini apa artinya? Seakan dua malaikat membawaku ke neraka, ternyata neraka itu mengecil laksana sumur yang memiliki dua tanduk. Ya. Tawiyatan melipat. Katayis sijilli lil kutub. Menggulung. Ya. Menggulung. Yawma naqwis sama. Pada hari ketika kami menggulung langit. Kata Allah SWT dalam Al-Quran. Jadi mungkin neraka itu digulung seperti jadi sebulat sumur. Setelah diperlihatkan dalam mimpinya bahwa neraka itu digulung oleh Allah seperti gulungan yang bulatnya sebesar sumur. Ya. Qatayy al-bi'ri. Wa idza laha qarnan. Dan dia memiliki dua tanduk neraka tadi. Qarnayil bi'ri. Seperti dua tanduk sumur. Maksud tanduk ini adalah tempat untuk mengambil airnya. Kan ditegakkan di atasnya dua tiang yang nanti untuk menarik, meletakkan derean di sana, kemudian untuk mengambil. Seperti itulah yang dilihat oleh Abdullah bin Umar. Wa idza fiha nasun qad araftuhum. Ternyata di sana saya melihat orang-orang yang saya sudah kenal. Faja'altu aqulu a'udzu billahi minan nar. A'udzu billahi minan nar. Melihat kondisi neraka, maka saya meminta perlindungan kepada Allah. Saya meminta perlindungan dengan Allah dari neraka. Tiga kali diulang-ulang oleh Abdullah bin Umar. Qala falaqiyahuma malak. Kata Abdullah bin Umar, maka kedua malaikat tadi ditemui oleh malaikat yang lain. Faqala li lam tura. Kata malaikat yang datang baru itu kepada saya, jangan takut. Faqasas, itu kata malaikat yang ketiga yang datang sendiri, janganlah takut, maksudnya kepada Abdullah bin Umar. faqasastuha ala Hafsah. Saya ceritakan itu kepada Hafsah. Faqassatha Hafsah ala Rasulullah SAW. Dan Hafsah menceritakan kepada Nabi. Faqala Nabi SAW. Dan inilah hadisnya. Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal layl. Sebaik-baik hamba adalah Abdullah. Maksudnya Abdullah bin Umar. Andai kata dia salat di malam hari. Ya. Andai kata dia. Jadi ada anjuran kepada Abdullah untuk salat malam. Dan bila mana dia salat malam, maka dia sebaik-baik hamba. Dan setelah itu, ini cerita Abdullah. Qala Salim, berkata anaknya Salim. Fakana Abdullah. Maka Abdullah setelah mendengar takwil Nabi tadi, takwil mimpi Nabi tadi. Fakana Abdullah ba'da dhalika. Abdullah setelah itu. La yanamu minal layli illa qalilan. Tidaklah dia tidur di malam hari kecuali sedikit. Sisanya salat malam. Ya. Ini hadis yang kedua tentang keutamaan Abdullah. Dan ini sebagai pelajaran juga bagi kita bahwa untuk selamat dari neraka di antara caranya adalah memperbanyak salat malam. Memperbanyak salat malam. Jangan sampai malam itu berlalu tanpa satu rakaat pun atau tanpa ada salat sunnah yang kita lakukan. Selain dari salat sunat yang biasa, isilah malam itu. Minimal salat witir. Minimal salat witir. Ya. Terakhir, ya, hadis 6321, Imam Muslim mengatakan, Haddasana Abdullah ibn Abdurrahman al-Darimi, Qala akhbarana Musa ibn Khalidin, Khatanul Firyabi, An Abi Ishaq al-Fazari, عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت أبيت في المسجد. Ya. Saya dahulunya bermalam atau tidur di masjid. ولم يكن لي أهل. Ketika itu saya belum punya keluarga. فرأيت في المنام. Dan saya bermimpi كأنما انطلق بي. Seakan-akan saya dibawa إلى بئر, kepada sebuah sumur. فذكر, lalu dia ceritakan, anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, bimakna hadis Zuhri, semakna dengan hadis Zuhri yang tadi, an Salimin, an Abi, dari Salim, dan dari Abdullah bin Umar. Isi ceritanya sama, dibawa oleh dua malaikat ke neraka, kemudian neraka itu digulung, diperkecil sehingga seperti sumur, kemudian nanti akan ada tempat untuk gantungannya seperti tanduk, kemudian melihat betapa ada orang-orang yang dikenal yang dilihat oleh, tidak ceritakan siapa orang-orangnya, tapi Abdullah bin Umar melihat orang-orang yang dikenalnya yang di neraka tersebut. Kemudian dia melihat betapa dahsyatnya, lalu meminta perlindungan kepada Allah, a'udzubillahi minan nar, a'udzubillahi minan nar, a'udzubillahi minan nar. Melihat kekhawatirannya, maka datang malaikat lain mengatakan, jangan khawatir. Betul, maksudnya apa? Dia diselamatkan, dilindungi oleh Allah dari neraka. Kemudian Nabi SAW memberikan penjelasan, mengarahkan Abdullah bin Umar untuk melakukan sesuatu yang membuat dia selamat dari neraka. Sebaik-baik Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar, orang adalah Abdullah apabila dia mengisi malamnya dengan salat. Ya, idza law kana yusalli min al-lail. Yusalli min al-lail berarti tidak semuanya. Salat di sebahagian malam. Ya, di sebahagian malam. Dan ini yang luar biasa karena salat malam ini adalah da'bus salihin. Ini kebiasaan orang-orang saleh, mengisikan waktu untuk berduaan dengan Allah. Ya. Untuk sendiri, kemudian dia yakin bahwa apa yang dilakukan di malam hari itu diketahui dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, serta bermunajat meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan Abdullah bin Umar yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis-hadis yang tadi kita baca. InsyaAllah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.